إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala sekarang masuk pada hadis Ibnu Umar apa Abu Hurairah? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ya. Sekarang. Iya. Ya, Ibnu Umar. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, wa Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Ibnu Umar yakni Abdullah Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, at-tayammum darbatan. Tayammum itu dilakukan dengan dua tepukan. Darbatun bil wajhi wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan lagi, yakni tepukan yang kedua untuk tangan sampai siku. Rawahul Daruqutni. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni wa shahhahahu al-a'immah, dan disahihkan oleh sejumlah imam-imam yang ada. Waqafahu, dan barakallahu fikum, namun di situ ada yang menganggap mauquf. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menyelisihi hadis yang lain, yakni hadis yang sebelumnya, bahwasanya pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau hanya menepuk satu kali tepukan ke tanah, kemudian meniupnya, kemudian ya mengusap wajah, Setelah itu langsung kedua telapak tangan. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Adapun riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni di sini barakallahu fikum diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahan hadis ini. Ya. Jadi oleh karena hadis ini derajatnya di bawah hadis sebelumnya barakallahu fikum, maka hadis ini disebutkan oleh para ulama yang paling sahih derajatnya adalah dhaif, lemah. Hadisnya lemah dikarenakan penyebutan bertayamum dari telapak tangan kemudian sampai siku itu lemah. Barakallahu fikum. Tayyib, walaupun pada hadis ini disebutkan tayamum itu dua kali tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, kemudian menepuk lagi untuk telapak tangan. Namun di sini disebutkan sampai mirfaqain, sampai siku tangan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, ya. Barakallahu fikum, wa qad dzakarna hunaka bi anna haditsadz dzarbah al-wahidah lil wajhi wal kaffain ashah. Dan kami telah menyebutkan di sana pada hadis sebelumnya bahwasanya ketika bertayamum memukul dengan satu kali tepukan, ya, itu adalah yang paling sahih, ya. Memukul satu kali tepukan untuk wajah kemudian diikuti dengan telapak tangan. Wa anna hadis Ibnu Umar hadza mauquf alaihi. Adapun hadis Ibnu Umar di sini ya mauquf. Barakallahu fikum. Mauquf. Yang namanya mauquf itu berhenti sampai sahabat. Ya, hadisnya berhenti sampai sahabat. Kalau mursal barakallahu fikum itu berhenti sampai tabi'in. Jadi tabi'in tidak mendengar ucapan sahabat yang mana sahabat mendengar dari Nabi. Barakallahu fikum. Wal hujjah innama takunu fil marfu'. Sementara yang bisa dijadikan hujjah derajat hadis itu harus marfu' sampai kepada Nabi. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang benar terkait dengan tayamum itu satu kali tepukan dan untuk wajah serta telapak tangan, tidak sampai siku. Jadi bismillah, ya, wajah langsung telapak tangan, sudah selesai, ya. Adapun yang dua kali bismillah, wajah dulu, setelah itu tepuk lagi telapak tangan sampai siku, ini dhaif, ya, mauquf hadisnya, dan hadis mauquf tidak bisa dijadikan hujjah kecuali ada penguat dari hadis yang lain. Thayyib, wallahu ta'ala bissawab. Thayyib, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Tak tolong. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, as-sa'id wudhu'ul muslim. Sa'id barakallahu fikum adalah tanah yang suci atau debu yang suci yang ada di permukaan bumi atau yang ada di tembok, yang ada di atas batu, termasuk wuduknya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyrasinin. Ya. Walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun, maka tayamum terus. Jadi menggantikan wudu. Fa idza wajadal ma'a falyattaqillah. Kalau setelah itu dia mendapati air, maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Wal yamassahu basharatahu, dan hendaknya membasuh kulit anggota wudunya dengan air. Hadis ini rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Wa shahahahu Ibnu Al-Qattan, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qattan. Walakin sawabad Daruqutni irsalam. Akan tetapi Al-Imam Ad-Daruqutni menganggap hadis ini mursal. Mursal itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh tabi'in, tidak sampai pada sahabat. Namun tabi'in langsung menyatakan, ya, qala Rasulullah, atau menyandarkan kepada sahabat tetapi terputus, sebenarnya tidak mendengar. Walid Tirmidzi an Abi Dzar nahwa wa shahahahu. Namun dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat yang lain, yakni sahabat Abu Dzar, yang semisal dengan hadis ini, beliau mensahihkannya. Barakallahu fiik. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini dijelaskan bahwasanya debu atau tanah yang bersih, yang suci, ya, yang itu kering, itu bisa sebagai pengganti wuduknya seorang muslim. Posisinya menduduki wuduknya seorang muslim apabila tidak mendapati air, walaupun 10 tahun. Akan tetapi ketika mendapati air setelah itu, hendaknya bertakwa kepada Allah. Ya. Dan setelah itu dia berwuduk seperti biasanya, mengusap atau membasuh anggota wuduknya, kulit anggota wuduknya. Barakallahu fikum. Oh iya. Pada hadis tersebut diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, masyru'iyyatu tayammum inda adamil ma. Disyariatkan tayammum ketika tidak mendapati air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka di saat kalian tidak mendapati air, maka hendaknya tayamum. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi menyatakan, as-sa'id wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma asyrasinin. Debu atau tanah yang suci menduduki posisi wudhu'nya seorang muslim walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, Untuk faedah yang berikutnya ini, barakallahu fikum, ada kaitannya dengan hadis yang setelahnya. Baik, kita baca hadis yang setelahnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri, Malik ibn Sinan, beliau menyatakan, menceritakan, kharaja rajulani fi safar fahadaratis shalah walaysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiba fasallaya. Ada dua orang laki-laki keluar untuk safar, kemudian dalam safarnya tersebut ternyata tiba waktu sholat dalam keadaan keduanya tidak memiliki air untuk wudhu. Akhirnya keduanya bertayamum sa'idan thayyiba, menggunakan tanah yang baik, yang suci, atau debu yang suci. Fasallaya, kemudian sholat. Thumma wajada al-ma'a fil waqti, kemudian setelah itu, sebelum keluar waktu sholat yang berikutnya, keduanya mendapati ada air, entah turun hujan atau ada yang membawa air. Ternyata dari keduanya ya berbeda dalam amaliyah setelah mendapati air. Fa'a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a, maka salah seorang dari keduanya ya mengulangi sholat dan wudhunya. Kan tadi sudah sholat, karena terus ada air, sholatnya tadi pakai tayamum, karena ada air dia wudhu lagi lalu sholat, mengulangi. Walam ya'idil akhor, sementara yang lain tidak mengulangi, yang satunya tidak mengulangi. Thumma ataya Rasulullah alaihi salatu wassalam fadzakara dzalika lahu, kemudian setelah itu keduanya mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian keduanya menyebutkan ya terkait apa yang terjadi. Faqala lil ladzi lam yu'id, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholat, yang sholatnya hanya tayamum saja, tidak mengulangi di saat ada air dalam keadaan waktu sholat masih belum keluar, Nabi menyatakan, asobatas sunnah, engkau telah mencocoki sunnah. Ya, wa ajaza'atka sholatuk, dan sholatmu sudah mencukupimu, tidak teranggap hutang atau batal. Wa qala lil akhar, namun Nabi mengatakan kepada yang lain yang mengulang sholatnya dengan menggunakan wudu, padahal sebelumnya sudah sholat tapi menggunakan tayamum, Nabi menyatakan, lakal ajru marrotain, untukmu dua pahala. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i. Barakallahu fikum. Tayyib. Untuk lebih jelasnya, insya Allah kita baca faedahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah Bulughul Maram ini, Tashilul Ilman. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa diambil, anna man wajadal ma' ba'dama sholla bitayammum la yu'idu sholah walau kana qabla khuruji al-waqti li'annahu adda ma alaihi. Barang siapa yang mendapati air padahal dia itu sudah sholat menggunakan tayammum, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. walaupun waktu sholat itu belum keluar, tapi dia mendapati air setelahnya, maka tidak perlu. Mengapa demikian? Li'annahu adda ma'alaihi, karena dia telah menunaikan kewajiban yang ada pada dia. Wa innama yubtilu tayammum biwujudil ma' idza kana qabla shalah. Hanyalah dianggap batal tayammumnya ketika ada air dalam keadaan belum sholat. Ya, belum sholat. Barakallahu fikum. Maka ketika belum sholat ternyata ada air, maka barakallahu fikum, walaupun tadi dia tayammum di rumahnya misalkan, kemudian menuju masjid ada air, ya, entah itu ada bantuan, ya, air atau hujan sangat deras, maka dengan semata-mata adanya air atau tidak ada udzur karena sakit, tayamumnya seseorang itu batal kalau dia belum sholat. Tapi kalau sudah sholat, maka sholatnya sah-sah saja dengan tayamum dan dia tidak perlu mengulang. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, fil hadis dalilun ala marfu'il ijtihad atau ala wuku'il ijtihad fi zamani an-nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna hadaini sahabiyain ijtahada. Pada hadis ini terdapat dalil tentang terjadinya ijtihad, berpendapat dengan mengerahkan segala kemampuan yang dia ketahui di zaman Nabi, dalam keadaan Nabi masih hidup. Karena sesungguhnya dua sahabat ini keduanya berijtihad. Ahaduhuma lam yu'idis shalah wa tsani a'adaha. Salah satu dari keduanya mengulangi sholat sementara yang tidak mengulangi sholat, sementara yang satunya mengulangi sholat. Sementara Nabi aqarrahuma ala dzalik, ya, mengakui, ya, membiarkan dari dua sahabat tersebut yang berbeda pendapat. Dikarenakan sama-sama boleh. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya. Fil hadis dalilun ala annahu la yajibul intidhar ila akhiril waqti. Fa idza dakhala waqtu shalah wa laysa indal insan ma falahu ayyu shalliya wa la yalzamhu ta'khir shalah ila akhiril waqti. Pada hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya tidak diwajibkan bagi seseorang itu untuk menunggu sholat sampai akhirnya mengakhirkan waktu sholat. Apabila masuk waktu sholat sementara seseorang tidak mendapati air, maka hendaknya dia sholat menggunakan tayamum, tidak perlu kemudian mengakhirkan. Di sini ada penjelasan, kecuali dia yakin dalam waktu yang dekat sebelum keluarnya waktu sholat dia mendapati air, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau dia tidak yakin dan mencari terus, ya misalkan duhur, ya di kota Tuban tidak ada air, ya lautnya sat, misalkan ini contoh, ya atau di pegunungan, mencari kemana-mana tidak mendapati air. Sementara kalau berjalan terus, waktu sholat asar sudah habis, maka tidak perlu kemudian menunda-nunda. Kecuali, ya, kita tahu dan yakin bahwasanya ada tempat terdekat kita akan mendapatkan air, maka tidak mengapa kita menunda waktu yang singkat. Barakallahu fikum. Di sini para sahabat atau dua sahabat tadi yang sedang safar, ketika beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri, tidak mendapati air dalam keadaan hadaratis sholat, sholatnya sudah tiba, keduanya tidak memiliki air, maka fatayammama sa'idan thayyibah fasallaya. Akhirnya keduanya bertayamum lalu sholat. Barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan ya, tidak boleh menunda-nunda sholat sehingga keluar dari waktu sholat dengan tanpa udzur. Barakallahu fikum. Oh yeah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Di sini disebutkan bahwasanya orang yang tidak mengulang sholatnya dengan dia sholat menggunakan tayamum lalu mendapati air dalam keadaan sudah sholat walaupun waktu sholat belum keluar dari waktunya, maka dia telah mencocoki sunnah, yakni mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan falam tajidu ma'an fatayammam. Kalau kalian tidak mendapati air, maka tayamumnya, tayamumlah ketika sholat. Barakallahu fikum. Maka dia mencocoki sunnah dari sisi itu. Sementara kalau ada yang mengulang lagi, walaupun dia sudah selesai sholat dengan tayamum, mengulang lagi karena ada air, dia mengulang wudhunya dan juga mengulang sholatnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Disebutkan di sini dalam syarahnya, pahala yang pertama adalah pahala sholatnya dia menggunakan tayamum, yang kedua adalah pahala sholatnya dia menggunakan air wudhu. Barakallahu fikum. Maka di sini, ya, Nabi tidak menyebutkan mana yang paling afdol, tidak mengulang atau mengulang. Ya, boleh bagi yang mau mengulang dan juga boleh yang tidak mau mengulang. Yang tidak boleh itu tidak sholat sama sekali. Barakallahu fikum. Oh iya. Oh iya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang terakhir adalah pada hadis ini menunjukkan di antara bentuk keindahan Islam dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya syariat tayamum ini hanya ada pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Nabi pada pertemuan sebelumnya, ya, kita pernah sampaikan di sini, ada lima hal yang menjadi pengkhususan untuk beliau, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengkhususan tersebut kepada para nabi sebelum beliau. Di antaranya, ya, untuk beliau dan untuk umat beliau, kita semua boleh sholat walaupun tidak di masjid dan boleh bersuci dengan tanah berupa tayamum. Kalau syariat sebelum kita tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadah. Ketika kerja di sawah misalkan, sholat di gubuk, tidak boleh karena bukan tempat ibadah, harus di masjid. Barakallahu fikum. Lagi miang, ya, nelayan nyari ikan, tidak boleh di atas perahu. Ya, balik lagi, ya, ke darat, baru setelah itu kembali lagi, barakallahu fikum, ke laut. Seperti itu. Thayyib. Ini menunjukkan di antara keindahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadza, cukup sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.